الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب السعوط، باب tentang ya kalau bahasanya kita semacam gurah, sesuatu yang masukkan di dalam hidung kita yang dengannya insya Allah kita mendapat kesembuhan dari berbagai macam obat-obatan yang dimasukkan melalui hidung. Barakallahu. Kata Al-Habib di sini, ma yuj'alu fil anfi mimma yutadawa bihi. Apa-apa yang dimasukkan ke dalam hidung yang merupakan obat yang kita berobat dengannya. Tapi hatta kitanya di negeri kita ini, barakallahu fikum, berbagai macam jenis obat yang dimasukkan ke dalam hidung kita ini dari herbal-herbal. Wallahul musta'an. Biasanya untuk mengeluarkan lendir. Barakallahu fikum. Orang-orang yang suka sinusitis, kemudian yang suka sakit kepala, yang juga pengen menghilangkan dahak di tenggorokan, karena nyambung semuanya. Telinga, hidung, tenggorokan itu memiliki hubungan. Barakallahu fikum. Biasanya sesuatu yang pedis-pedis yang dimasukkan ke dalam, yang memicu mengalirnya dan keluarnya lendir dari sini. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Mu'alla ibnu Asad qala hadatsana Wuhaib an ibni Taus an abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa atal hijama. وأعطى الحجام أجره واستعطى. ونبي صلى الله عليه وسلم berbekam. بارك الله فيكم. Dan memberikan gaji atau upah untuk tukang bekam. Ini dalil yang dipegang oleh orang bahwa yang namanya upah bekam itu tetap halal. Barakallahu fikum. Walaupun di riwayatan yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kasbul hajjami khabith. Barakallahu fikum. Wasta'ata yani sa'ut. Yani meneteskan sesuatu. Di sini kata Al-Habib metodenya yastalqi ala wahri, orang terlentang. Barakallahu fikum. Terlentang. Wa yuj'alu baina katifaihi ma yarfa'uhuma liyan hadira ra'suhu. Kemudian di antara dua bahunya ini ada apa? Ada bantal yang menyanggah sehingga kepalanya mendongak. Barakallahu fikum. Yang dengannya mudah untuk diteteskan apa? Diteteskan obat itu ke hidung. Barakallahu fikum. Lian hadira ra'su wa yuqtaru fi anfihi ma au duhun fihi dawa mufrid au murakkab. Mufradun au murakkab. Kemudian diteteskan di hidungnya ini air atau minyak yang disertai dengan obat, perasan apa gitu, mungkin perasan jahe atau perasan macam-macam. Barakallahu fikum. Ini jelas obat yang bisa memicu dan memancing keluarnya lendir. Apakah itu obat tunggal, herbal tunggal, atau herbal campuran murakkab. Liatamakkan min bidzalika min al-wusuli ila dimaghihi. litastakhrija ma fihi minad da'i bil utas. Dia tamakan agar supaya obat itu bisa masuk ke dimag, bahasanya para ulama kan dimag, ke otaknya, padahal bukan otak, ini ada rongga di sini nih. Bagian depan sini ada rongga. Paham barakallahu'alaikum. Agar supaya mengeluarkan apa yang ada padanya dari penyakit dengan cara bersin-bersin atau meler. Meler yang ya, dengan sendirinya keluar itu apa namanya? Lendir terus-menerus sampai bersih. Baik. As-sa'ud, ya memang harus orang tahan dan memang harus diserahkan kepada ahlinya. Ahli gurah namanya kalau di tempat kita. Ahli gurah. Hatta orang-orang itu udah paling sehat, tapi untuk mengeluarkan lendir dari apa? Lendir dari tenggorokan, lendir dari hidung. Nah, itu pakai apa ini? Pakai gurah. Barakallahu fiikum. Kalau ada orang yang bisa mengobati dengan cara gurah, ini bagus untuk membersihkan ini lendir yang ada di kepala, lendir yang ada di dalam dada. Qala rahimahullahu taala babu sa'ud bil qust al hindi wal bahri. Bab as-sa'ud bil qust al hindi wal bahri, bab menggurah dengan qustul hindi, semacam kayu yang merupakan herbal. Barakallahu fikum, atau sesuatu yang al-qustul bahri juga, wa huwa al-qust mithlu al-kafur wal qafur wa mithlu qushtat wa mithlu qushtat wa qushitat wa nuzi'at wa qara Abdullah qushtat dengan qaf. Barakallahu fikum. Ini sudah dijual barakallahu fikum di tempat kita ini, qustul hindi, dan sifatnya panas dan memang untuk obat barakallahu fikum, obat paru-paru. Ini laku waktu barakallahu fikum, waktu kemarin covid barakallahu, termasuk yang dicari oleh orang. Sini kata Al-Hafidz rahimahullah taala, qala Abu Bakar bin Al-Arabi, al-qust naw'ani hindi wa huwa aswad wa bahri wa huwa abyad. Qustul hindi warnanya hitam dan qustul bahri warnanya putih. Taib wal hindi ashadduhuma hararatan. Qustul hindi ini lebih panas. Taib, sifat yang dibawa oleh herbal qustul hindi ini barakallahu fikum panas. Dan biasanya ini lendir-lendir ini karena lembab dan dingin. Barakallahu fikum. Lembab biasanya. Qala rahimallahu taala hadatsana Salaqah bin al-Fadl qala akhbarana Ibnu Uyayna qala sami'tu Az-Zuhri an Ubaydillah an Ummi Qais binti Mihsan قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية استعط به من العذرة ويلد به من ذات الجند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العود الهندي. هنكالنا قالنا ما كي كايو al-qustul hindi ini, fa inna bihi sab'ata ashfiyah, karena padanya ada 7 kesembuhan. Barakallahu fikum. Ada 7. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullah telah menyebutkan faedah qustul hindi. Waqad dzakara al-atibba'u min manafi' al-qustul hindi annahu yudirul at-tams Taib melancarkan. Barakallahu fikum. Melancarkan haid, wal baul melancarkan kencing, wa yaqtulud didan bisa membunuh cacing dalam perut. Taib didanil am'a, cacing yang di lambung. Wahyadi pausum bisa juga dipakai untuk mengobati racun orang yang keracunan. Wahumar rubak walward. Barakallahu fikum dan panas rubak. Wahisakhinul mi'dah dia bisa menghangatkan lambung. Wahyuhariku syahwat al jima, dia juga bisa mendongkrak syahwat jima. Taib, ya ini termasuk apa namanya obat stamina. Wajibul kalaf al kalfa tila. Pada karu aksara min sabah al muhim disebutkan oleh para atibba lebih dari 7 kemanfaatan. Qustul Hindini wajaba ba'du syarih asy-Syurabi anna sab'ata ulimat bil wahyi wa ma zada 'alaihi bit tajrubah. Artinya dijawab oleh para ulama bahwa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 7 kemanfaatannya itu melalui wahyu, dan adapun lebihnya itu melalui pengalaman dan uji coba. Jadi ada beberapa kemanfaatan yang didapatkan dengan uji coba. Barakallahu fikum, bahwa ternyata dia bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan itu. Baik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 7 yang datang dari wahyu? Litahaqquqihi, karena itu yang pasti. Adapun yang lainnya beliau tidak sebutkan. Barakallahu fikum. Karena memang tidak diinginkan untuk merinci segala sesuatunya. Baik. Qultu wa yahtamalu an takuna sab'a usulu sifatit tadawi biha. Aku katakan yakni al-habib, boleh jadi 7 yang dimaksud di situ adalah 7 model pemanfaatan, bagaimana cara memanfaatkannya. Barakallahu fikum. Pertama dikatakan beliau imma tila. Tila itu menggosok menggosokkan ke badan, au syurb, atau dengan cara meminumnya, au takmid. Taib. Takmid au tantil au tabkhir au su'ud au ladud. Barakallahu fikum. Imma dimasukkan melalui ini hidung, melalui dubur, atau barakallahu fikum, alhasil melalui bukhur, melalui apa namanya dibakar kemudian dihirup asapnya. Taib. Fa attila taib yadkhulu fil marahim wa yuhillul wa yuhalla bi zaiti wa yulattakh. Taib, yadkhulu fil marahim. Taib. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan zait. Maksudnya kustul ini dicampur dengan minyak zaitun, kemudian digosokkan ke badan atau tempat yang dianggap sakit. Wa kadzalika at-takmid wa syurb. Yushaku wa yuj'alu fi 'asalin aw ma aw ghayruhuma. Kustul Hindi ini dicampur dengan madu atau dicampur dengan air atau yang lainnya, kemudian diminum. Baik. Wakadat tantil wasu'utu yastahiqu fi zaitin wa yuktaru fil anti. Barakallahu fikum. Su'ut itu dicampur dengan apa? Campur dengan minyak kustul Hindinya, minyak zaitun, kemudian diteteskan ke hidung. Demikian juga kalau mau digosokkan dicampur dengan minyak, dan digosokkan ke badan. Wa tabkhir wadih. Adapun tabkhir di sama dengan dupa. Adakan bara, kemudian ditabur di atasnya, kemudian keluar aroma yang itu diisap. Barakallahu fikum. Atau ini banyak manfaat, banyak cara. Demikian juga apa namanya ini? Kalau di daerah kita ini, kita berada di satu tempat ini sama dengan kadera ini, toh. Kemudian terembak kurung dengan kain, kemudian itu sesuatu di sini apa namanya? Bakera. Ah, seperti itu. Di panci yang sudah dimasak, uapnya naik ke atas. Ah, itu untuk untuk barakallah menghilangkan dingin yang ada di badan. Ya, ini kata Al-Habib rahimahullah ta'ala, ini bentuk-bentuk cara pemakaian kustul hindi ini. Barakallahu abik. Dan cara pemakaiannya untuk jenis-jenis penyakit yang diidap oleh seorang, ini diketahui oleh para atibba. Barakallahu abikum. Wa mal adharah fahiya bidhamil muhmala wa sukunil mu'ajamah wa jam wa ja'um fil halq ya'taris sibyan ghaliban. Taib. Adapun adharah di sini adalah ini penyakit yang biasa diidap oleh anak-anak kecil di apa ini? Di apa? Di apa namanya? Amandel atau apa ini? Pungupung babangka di sini dan. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Baik. Ada yang bertanya, bagaimana bisa azara ini penyakit apa namanya yang pongo-pongonya ini orang bangka atau bagian lehernya bangka yang ada pada anak-anak. Sementara itu adalah karena akibat panas yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah, sementara obatnya panas, sementara kaidah pengobatan adalah melawan penyakit dengan sifat yang berlawanan. Barakallahu fiik. Kalau penyakitnya itu panas, maka obat yang diberikan adalah dingin. Kalau penyakitnya dingin, maka obat yang diberikan adalah panas. Nah, bagaimana ini? Sementara obat kustul hindi adalah obat yang panas bawaannya, sifatnya. Wa ujiba bi anna maddatal 'adharah damun yaghlibu 'alaihi al-balgham. Dikatakan bahwa materi yang menjadikan muncul penyakit ini adalah darah yang barakallahu fikum yang dimonopoli atau dikuasai oleh lendir, barakallahu fikum. Wabil qist takhfifur ar-rutubah. Sementara yang namanya barakallahu fikum kustul hindi ini bisa menurunkan kelembaban, dan kelembaban itu menghasilkan lendir. Waqad yakunu nafuhu fi hadzal dawa'i bil khasiyah. Ya, boleh jadi ya, walaupun panas penyakitnya dan obatnya panas, ya demikianlah kekhususannya. Kata beliau, wa aidan fal adwiyatul harrah qad tanfa'u fil amradil harrah bil aradi katsira. Barakallahu bikum. Dan memang obat yang panas terkadang dipakai untuk penyakit yang panas di beberapa keadaan. Bil aradi, nah, sedikit saja barakallahu fikum. Obat tambahan dan bukan obat tunggal. Dan ini dicampur dengan yang lainnya. Seperti yang kita katakan kemarin, barakallahu fikum, obat-obatan itu kalau sifatnya panas sementara kita sangat butuh dengan khasiatnya, maka dicampur dengan obat yang lain. Barakallahu fikum. Biasa disebut oleh para tabib obat raja. Obat raja itu obat unggulan, barakallahu fikum. Itu yang menjadi inti. Tapi ada sesuatu yang dipakai untuk barakallahu fikum mengimbanginya. Seperti kita katakan kemarin, misalnya barakallahu fikum, habbatus sauda dengan spirulina. Spirulina dingin, habbatus sauda panas. Sementara kita butuh khasiat yang dibawa oleh habbatus sauda, sementara kita mau menghindarkan diri dari sifat panasnya, maka dicampurlah obat ini. Sehingga barakallahu fikum, manfaatnya bisa kita ambil dari kedua-duanya, sementara kejelekannya bisa kita terhindarkan diri daripadanya. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala wa dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ibnilli lam ya'kul at-ta'ama fa bala alaihi fada abi ma'in farasha alaihi. Dan aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan putraku yang masih kecil yang aku bawa serta, yang belum makan sesuatu, yakni masih ASI, full ASI istilahnya, dia tidak belum makan bubur, belum makan buah, masih full ASI. Ini biasa 8 bulan pertama. Ini full ASI. Baik. Atau 6 bulan pertama. Biasanya nanti setelah itu mulai sedikit diberi yang lainnya, karena memang tubuh si bayi ini butuh asupan yang lebih, bukan hanya bergantung dengan susu, yakni ASI dari ibunya, tapi dia butuh lebih karena dia sudah mulai proses perkembangan yang lebih. Barakallahu fikum. Dia butuh tambahan-tambahan dari luar. Nanti butuh apa? Awal-awal orang tua kita apa? Pisang dulu mungkin, barakallahu fikum. Yang sesuatu yang mudah dan gampang untuk dia cerna, dia telan, karena belum memiliki gigi juga, barakallahu fikum. Jadi bubur yang langsung dia bisa telan. Baik. Bubur dari berbagai macam makanan-makanan yang diolah. Masya Allah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala babun ayyu sa'atin yahtajim wahtajam Abu Musa Laila. Ya, ini kapan saatnya yang tepat untuk kita hijamah? Kapan waktu yang cocok tepat untuk kita berbekam? Wahtajam Abu Musa Laila. Memang ada hadis yang meriwayatkan tentang saat-saat atau waktu, ini hari-hari yang bagus kita berbekam. Tapi kalau memang kita sudah sangat butuh dibekam, maka kapanpun, mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, tanggal berapapun dari tanggal-tanggal Hijriah ini, enggak jadi masalah, barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas qala ihtabajam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau puasa. Barakallahu fikum. Ini sedikit ada perbedaan di antara para ulama kita tentang apakah orang yang puasa kemudian berbekam itu akan batal puasanya atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak, sebagian ulama mengatakan batal, masing-masing dengan hujahnya. Barakallahu fikum. Masing-masing dengan hujahnya.